nilai adat dan agama ku jadikan peganganku. Tak pernah terlintas untuk aku menduakanmu, apalah yang menggiris hati padamu yang ku anggaplah kekasih. Aku disingkirkan, dicemu penuh hinaan dengan sewenang-wenangnya. Bagimu cinta saya tak mampu untuk membina, maligai impianmu bak rencana. Masalah